Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artinya jangan dilupakan, keselamatan bagi kita semua, bagi kalian, bagi aku, bagi kita, bagi kami. Warahmatullah dan kasih sayang Allah selalu tercurah, always ya, gak pernah never. Wabarakatuh dan keberkahan, kebaikan, ketetapan, kebaikan baik yang ditetapkan, tetap di dalam kebaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Syudallailailah wadawla syarikalah, bersaksi berdasarkan ilmu bahwa tiada ilah kecuali Allah, tiada tujuan dalam kehidupan kecuali Allah. Semua dari Allah, semua digenggam, dikendalikan, diurus oleh Allah, semua akan kembali kepada Allah. Itu yang sering kita lupakan, maka mari kita saling mengingatkan. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Allahu yastahji'u bihim wa yamudduhum fit tugyanihim ya'mahun. Al-ayah Al-Baqarah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, utlubul hawa'ij fa innal umura tajri bil maqadir. Kata Nabi, jalankan, hadapi, nikmati perjalanan hidup, the journey, dengan kelapangan dada, keleluasaan hati, positive thinking. Lupakan kebaikan kita terhadap orang lain, lupakan kejelekan orang lain terhadap kita. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, biar jiwa tenang, ingat Allah saja selesai. Ya, jangan rindu berat, biar aku aja. Ya. Dilan ya, ngaji di jalan. Ya milea milaru ilmu agama. Ya. Doakan hari ini saya padat banget, habis dari sini di mana ya, rumah sakit, terus nanti di Puncrut siang Badasar, lalu di bank, nggak ada sebelumnya di bank, subhanallah apa tuh, yang di jalan alun-alun tuh, bukan, jadi kuis kita ya, inges pohotnya tara ingatnya, terakhir Baitur Rahman, besok saya take off ke Palembang ya. Lain doa kolat, keseberang ke Palembang, balik nama pempek ya. Jadi tugas itu harus dijalankan, lebih baik mati berkalang tanah daripada gagal dalam tugas. Dan tugas kita adalah ibadah. Maka bagaimana? Hayatuna kulluha ibadah, hidup ini bernilai ibadah. Rugi banget bu, kalau hidup tidak bernilai ibadah. Tapi paham gak syarat ibadah itu apa aja? Satu, tetap kembali ke azam. Apa itu azam? Ketetapan hati, bimakna niat. Nah ini niat yang menentukan. Ibu niat kesini tuh karena apa nih? Karena Allah udah selesai. Kalau karena Allah udah selesai. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus, itu tujuannya. Innamal amalu binniat, innamal amalu biddaini, hati-hati punya utang. Ibu, bentar lagi Ramadan loh. Sekitar 3 bulan atau 2 bulanan lagi, yang masih punya utang sok bayar. Utang ke manusia, utang ke Allah. Ya, kalau saum dikodok, ya kalau utang dicicil gitu. Da umur mah gak tau. Ya, lihat banget naoge cara hayaan kia. Itu pertanda kuota kita mau habis. Ya, panas. Nya rekitu wae sok. Nya sese banget terus jaga wudu. Ame mawat dalam keadaan berwu, daturiwu Islam yang sahid mah jaga wudu ya. Ya, biar bekerja tidak korupsi, biar ngomong in control, tidak loss signal. Apa sih ruginya memainkan sunnah, mengamalkan sunnah, sunnah nyusun ngena, nyunah nyusun ngena. Ya, guna kalau dalam tajwid mah digugusangkan ngena. Jangan memperolok-olok kehidupan ya. Jadi tenang, nyaman, gak ada stroke, gak ada gula darah di badan teh. Kalau jaga wudhu mah, pikiran positif, ngomong bener walaupun seperti salah. Kan weh, mun orang ngomong salah, ngaku soleh, salah. Ngaku soleh, salah. Ngaku salah, soleh. Tuh, nya, setipis kulit ari, tulis jang quotes. Ngaku soleh, mah salah, merasa bersih, berarti oh, mun orang mah. Nu ngaji tengan orang, entah ngaku soleh, salah. Ngaku salah, soleh. Allah butuh pengakuan, bukan keakuan yang merubah kelakuannya. Seetik rubahna teh. Maka yuk ngaji yuk. Biar naon hidup jadi indah. Eusian otakku ilmu ngarah pinter. Eusian hate ku iman ngarah bener. Eusian awak ku menu nu halal ngarah seger gerasok. Cager bener pinter seger. Aya cager tapi teu pinter nya ager. Ya. Aya pinter tapi teu cager jeger. Ya, jeger mah calalageur tapi teu pinter. Ya. Jadi kudu cager bener pinter. Ulah gurger ya mah beda seutik riweuh. Beda penampilan rese. Ustadz sayana kitunya bahwe tuh datu udunan ya. Teu endorse nya Pak Ustadz. Ya Bilal ge hideung caketreuk. Urang mah kan sok kaluar tina zona kebilalan ya. Kulit hideung maksakeun beungeut di bodasan. Buuk di beureuman, siga kabentar gelap. Ya, kuntu di behelan, bari meureunna teh ti SD. Nu murah gunta ganti na asami neng ting gunta ganti behelna teh. Pete budak meuli, wawa beli behel gitu ada 10 ribuan di SD. Oh ibu-ibu ge marake nu kitunya. Ya. Hai beuheung hideung. Mangi duit lagrag di MJM ko disebut rezeki anak soleh. Padahal amplop ustad lagrag. Pek ditanyakeun era, teu ditanyakeun butuh. Pek teh ku ibu-ibu di aku rezeki anak soleh. Cik atu mikil. Rek kitu wae. Maka tentukan niat. Innamal amalu binniat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena segala amal, segala urusan tergantung apa yang diniatkannya. Fa in kanat hijratuhu ila dunya, apabila hijrahnya karena dunia, yusibuha, dia akan mendapatkan dunia itu yang dicarinya. Awi mar'atin yankihuha, atau karena perempuan yang akan dinikahinya, insyaallah dia akan menikahi perempuan yang dijadikan target hijrahnya. Tapi setelah perempuannya dapat, hijrahnya enggak istiqomah. Maka yang paling berat itu adalah bukan rindu, katakan kedilan. Yang paling berat itu hubungan tanpa status. Gak ada mendingnya. Dalam. Status tanpa hubungan, hubungan tanpa status. Ibu pernah kena sindrom susah tidur gak? Maafkan aku ya. Kalau kalian lagi kena sindrom susah tidur di satu malam, aku gak bilang kalau ruh kalian lagi bawa ke mimpi aku. Pret ah. Lain hese sare gara-gara dibawa ruhna bahu tang. Kebeg, aduh dispenser, oi kebeg, TV layar datar, oi kebeg. Kalau pengen tenang tuh baca Quran, baca Al-Anbiya bahwa bumi akan diwariskan kepada orang soleh, surat para nabi. Kadon maca brosur Kolombia, Al-Anbiya lain Kolombia. Catet celi daging jadi, Al-Anbiya Kolombia. Manjuk dispenser marebu sapoe seumur hidup. Geralajo TV karaokean dicokot dan teka bayar. Ya laguna tetapan. Kalau sudah tiada baru terasa enak enggak dicokot. Dijabel. Sok ibu-ibu mah ada bara regang tuh ningali nu jaket kulit gebeg. Disangkana debt collector. Biar ayam mobil dicegat di riung kuno jaket kulit. Tiluan langsung pikiran teh. Lising, liur jang pusing. Ya. Jadi kalau pengen tenang itu bebaskan diri dari hutang. Ibu lihat Al-Baqarah surat 285 apa berapa gitu. Yang satu ayat satu lembar tuh itu bab hutang bu. Ngeri saya pelajari. Masya Allah pantas Rasul gak mau menyolatkan sahabat sekelas shuhada pun. Yang punya hutang mah Rasul tanya dulu. Walaupun dia syahid punya hutang gak? Punya ya Rasulullah, siapa yang sanggup membebaskannya? Metak yang dapat pahala. Yang punya utang-utang ke kita nges bebaskan lah, liur lah. Ditagih hese. Urang mun pangih jadi era urang nu nginjem geuna. Pernah merasa seperti itu gak? Jelema teh yang nginjem hutang, nginjem duit ke urang. Terus mun urang pangih jeung eta teh jadi era urang na. Ngerasa gak? Oh berarti sanasib. Jika jelema, ayeuna usum maksiat. Nu era teh nu maksiat, nu ningali maksiat. Jelas lah ahli pengajian, aduh asa teu paruguh kieu ditingali dosa teh ditingali hayang nyaho puncakna. Kan manusiawi eta mah ya. Maka berhenti berhutang dan menghutangkan. Ustaz kan ngahutangkan manulungan. Iya, tahu. Tapi jangan toh malah lantas kemudian mengganggu psikologi kita. Ayo baturan datang, jelemana teh tara ngomong. Tapi sekali ngomong nginjem duit kan pika keuleun ya. So ngadenge ustad cenah di YouTube gogorowokan, ustad mah stres, duit loba pangabutuh nya. Terus abi ngahaja ka dia rek mempoloa pernyataan ustad. Maksudnya nyem duit, ustad. Kaduh ngomong. Loba cete duit mah duit monopoli. Nah cocokan barudak tuh beresan. Lain usaha aslinya senang butuh seberapa. 1 juta mending ada-ada kos ke paraji itu cuman. Sekala saya nana saku ya nya. Ayah gope mah ya, 500 mah ya. Nyawiyose 500 ya lah. Alhamdulillah. Ini teh. Isuk orang butuh tagih tong. Tah di orang masuk ayah hukum lu terlupakan. Kewajiban orang yang menghutangkan itu menagih. Tapi loba sampe main nagih teh curhatulah ke ustad. Ustad kumahanya nagihna. Aing teh nyawa transaksina. Aing urusan nagih bebeja ka urang komisi teu mere. Jika bab waris bu, aduh paling liur. Ayo keluarga sengketa tah. Saya curiga keluarga ini diciptakan oleh Allah dari tanah sengketa. Ngenara riweuh we marebutkeun para warisan sabaraha tumak gitu. Sampai melibatkan beberapa ustad. Sampai urang ge ngilu ngitung warisna. Paling rugi ngitung waris, pang capena ngitung ngabagi. Kan hukum yang paling gampang mah mengkalikan, menambahkan, mengurangi, mun membagi mah jempling ngabagi. Ya. Saya diajar ngabagi faraid, ilmu waris dapat sekian persen, gua hati-hati kalau kita ngabagi waris, lalu ada orang dengar lihat itu harus dibahas listen money dibere uang dengar dalain tanggal cau atuh boga ceuli meureunnya. Tete terlupakan, maka wajib ya ngaji di warung kopi teh. Aslina ame ilmu nama han doana ge robi jidni. Ya Allah tambahkan ilmu. Ngaji tenu eta-eta di. Tambahan setik-setik bab hukum. Nu paling liur hukum ngahutangkeun. Jadi utang dan piutang. Si jelemanu tadi ditagih ke urang. Kadon malik nagih. Bro, kemarin nginjem duit kan didinya nya. Tulunganlah urang butuh beakeun bensin. Hei, apa kabar? Hei, ka urang teh. Naon apa kabar, hei? Kemarin aku pinjamnya berapa, Ustad? 1 juta. Ustad karek mere sabaraha? 500. Berarti Ustad nuhutang keneh. Jirlir. Eta teh kalakuan Yahudi. Utang geus ah, eureun ngahutangkeun urang mah. Torojo deui, geus bebaskeun cu urang teh. Da kandel kulit banget yang sok anda hakikil merenya. Kandel kulit banget nanti. Nges dilunaskan teh datang deui. Tad badan namut di lebih gede di nominal nanti. Sad 1 miliar weh. Seri weh orang teh nges nyawa psikologina. Seri 1 miliar. 2 miliar weh nya. Oh alhamdulillah pisan. Kumamun 2,5 miliar cu orang teh. Usah nambahan terus ih bager. Kumantang nges 5 ribu jangan caing teh. Mere tonginya mah beli sebalak ceker juk. Itu kadang jelemannya. Maka yang paling mengamankan jiwa, ya, yang paling safety ke psikologi, nges weh. Malah yutroku kulu, lah yutroku kulu, munti bisa kabe sawareh. Ibu, butuh uang 1 juta, gak usah pinjem, bu. Tah ayah, 7,500 tapi merek. Ya, gak usah 1 juta, 7,500 banyak. Tampi weh, tapi gak ada masalah di akhirat. Ya, gak orang mampuna sakit tuh. Nah Islam teh ngajarkeunna teh tenang, detail gitu. Cuman detail gak kita nyari ilmunya. Ya, nah ini perlu kelengkapan data, maka sing rutin. Ahabul a'mal dawamu wa in qalla. Amal yang kecil Allah sukai nikre ngereye rutin jiga kieu lain. Ngaji teh 1 tahun sekali. Ya. Oh meni asapang Islamna. Sok khotaman 1 tahun sakalinya. Tadarus, beres Ramadan tadarus taradaek terus. Taraweh-tarawehnya. Rek itu wae. Ya, jadi terus nu Allah hargai mah konsistensi. Jadi setiap ada kajian tuh ilmu menambah. Nah, maka nanti kita akan kembangkan dengan tanya jawab. Dah biasa mah ilmu muncul dari pertanyaan. Ya, pertanyaan lalu dapat jawaban. Biasanya ustadznya juga kepicu untuk mengeluarkan file-file yang terlupakan. Apa aja masalahnya? Da Quran mah ngajawab. Tibyana likulli syai, apapun masalahnya. Teh botol Sosro minumannya. Edit, nyebut produk. Kuduna teh botol mayar ka urang. Saya akan coba endorse-nya. Ya. Jadi Rabbi jidni ilma. Ya Allah tambahkan kepadaku ilmu. Da balik ti pangajian teh da teu taungud meureun ngajinanya. Bu catat bu, syarat ngaji itu kalau mau baca Quran, fa iza quri al-Quran fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Kalau engkau hendak membaca Quran, berlindung dulu karena maca Quran teh teu enteng. Kogodana tong boro maca artina bu, karek-rek macana wae nu tadina molotot jadi meletet. Kesed pered cangkeu pegel tunduh ripuh nu tadina rek maca toha jadi kop. Sare we. Teta riweuhna maca Quran. Maka tahun, setan teh, sok, mulai aja sinetron, tina meletet jadi molototnya. Komo sinetron anak langit mah daya, Ustadz Epi didinya. Saya gak dilanjutkan, bu. Itu cocok harganya. Matre. Mending matre, bu, kanu sinetron mah. Soalnya, untung tuh sabaraha di haternya. Ustadz Epi sekarang mah nyari uang, kalah sama duit. Gak sesuai jadi ustadz, naon jadi pemain sinetron. Hei. Tabayun hei, sanu hayang ka sinetron eta beungeut we ngijinan. Da saya mah no casting, langsung digeroa. Langsung bebeja, mana Epi bisa hiji doa mama, kadua Epi memang beungeut ngijinan. Guanteng. Tingali-tingali ku beng, ku hate nu ikhlas tingali. Sok bu, pelong bu. Mirip Pamar Joni teu. Ah. Peda awe godeg, ha? Kewek ku batu baterai di ya. Semua sudah diatur, semua sudah diukur. Daun satu jatuh pun jatuh dari satu pohon, Allah tahu. Tapi angin pernah mencaci takdirnya menjadi gelap? Daun pernah mencerca angin yang mematahkan dirinya dari dahan gak? Nah, riwa tuh. Urang nu maena, didinya nu komena. Mere duit ente, nyareknya, taye, teu bijaksana. Tapi gandeng angges aheureun ah. Saya kenapa pilih sinetron itu? Karena mainan geus isa. Saya ditawaran oge ku dunia terbalik, mung liur kudu nonggeng. Jaba maena magrib. KBG di istihorohan, Bu. Mentang geus saya dua episode riweuh ah. Jadi mereh henteu nyarekannya. Ustaz Ebi sekarang mah hubud dunia. Saya nu teu cinta dunia tuh. Money is not everything, uang bukan segalanya bagi saya. Tapi but no money everything is nothing. Tapi teboga duit liur oge kan. Dah hirup atuh. Cantik ganteng bukan jaminan kebahagiaan. Apalagi kalau gak cantik, kalau gak ganteng. Catat ya, cantik ganteng mah relatif. Bener gak bu? Nu goreng nu mutlak mah. Ya. Jadi rekamarana itu meniri bu atuh. Ketika ibu bicara baik tentang saya, catat ya, itu kebaikan Anda. Ketika saya gosip jelek tentang Anda, itu kejelekan saya. Jadi gak ngaruh gitu loh. Tapi mohon maut ke ngagorengkan, nges goreng teteh. Hati-hati ya, kurangi gosip. Dalam Islam itu, al-muthbit yatlubu dalil, menentukan satu perkara itu harus jelas. Alasana naon, tina Qur'ana, tina hadisna ayat te. Ibu ku naon gagaro. Tah eta teh alesan. Saksanajan aya nu garo-garo teu ateunya micen era pura-puranya. Ibu kunaon seuri? Bunga. Saksanajan aya seuri koneng ya. Pura-puranya micen kumaha lah. Ya, seperti Ustaz ngomong punten-punten pisan. Da ieu mah bahasanya kudu belajar bahasa Sunda. Kemarin saya ke Jayapura. Sedikit banyak saya bicara di sana. Apa kabar kakak? Gitu kan? Sudah sampai toh? Pending cek urang teh. Ya. Tereh keneti Jayapura ke Jakarta, Jakarta Jayapura daripada Bandung Jakarta 10 jam coba. Otomatis tiket hangus bertanggung jawab. Nggak sesuai bayang hangus kan, da duit loba pangga butuh apa. Nungguan dewe pesik, jadi sare di bandara nungguan pesawat. Jadi harus mengerti kearifan lokal di sana, tapi tong lebay. Saya ngehormati orang Irian ah. Di Jakarta kene make koteka. Orang ditu nyawa ya Ustadz Epi reka Jayapura disamut marake kokonya nu tarage. Di bandara apa belit nu mana nu iriannya. Jadi tong lebanya urang mah urang we atuh sok menghargai tapi teu paham gitu loh. Paham ya? Itu kearifan lokal, maka perlu bahasa. Saya di YouTube tuh paling jorok, paling kasar, cek nu teu ngarti. Punten, kalau saya ngomong anjing, anjing. Banyak ibu yang protes, Ustadz, YouTube Ustadz itu didengar, dilihat oleh anak-anak. Terus apa yang jadi masalah, Bu? Ustaz tuh kalau bilang anjing tuh ya, tolong. Emang kenapa dengan kata-kata saya, Bu? Ay anjing lemesna naon. Gok, suara anak ya temen cek ilmu mah. Gok. Sok tangan anak kamu, anjing lemesna gogok. Anjing mah lemesna dihamplas. Hai ibu gawe ngehamplas anjing atuh. Linuun. Ya, saya nyebut kanyut kunang. Ribu. Ibu tahu gak arti kanyut kunang? Bekel tau, kolot ke budakna murek ngawinkan muka kanyut kunang, muka bekel. Kotor sih pikiran kaliannya. Tabayun gara. Terus, mana mah kanyut natarang eraan berarti ya. Menu borangan mana mah kanyut napunuk. Naon sih, itu kan bahasa. Nya, lamun tukang kawin layar kanyut tuh nya. Lamun di sasarung kanyut burut. Nya tergantung menginterpretasikan. Ya riweuh deui geura ye. Bae ah eta mah urusan orang YouTuber lah. Hey hey hey. Maqasidul lafdi ala niyatil lafid. Maksud satu lafad itu tergantung yang melafadkannya. Kalian aja yang kotor pikirannya. Oke? Okay? Hati-hati, hati. Kulkulu ya'malu ala syakirati. Hati-hati, membawa hati. Apa yang muka, nampak dalam muka itu gambaran hati. Contoh, bu. Cek ibu pajeng naon. Sepakat? Cek urang mah payu. Tuh, nya, jadi riwehnya. Tanya, atuh maksud pajeng cek usah naon. Payung, payu. Bisa, bisa. Bisa dapat, bisa racun. Ya. Tak ngaji, gerak. Nuh dimaksud gua Allah, ayat iya teh naon iya teh. Habis mah ikhlas, Ustaz. Ikhlas mah lain pagawaian mulut. Pagawaian faham. Ustaz, aku teh sudah mencoba ikhlas. Tapi tetap we, suamiku teh memilih dia. Can ikhlas, bukan ikhlas kalau masih sakit. Bukan berat kalau masih, bukan sabar kalau masih berat. Lepaskan nges riwe atau meni. Minta deh, weka Allah nu anyar. Tegiung. Maka Ummu Salamah mah ketika dapat musibah spontan. Karena ahlak itu sikap spontan, bu. Ketika Ummu Salamah ditinggalkan Abu Salamah. Ida asobatu musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi. Tergantung. Botol diisi air mineral. Ya hargana sakit itu diisi jus. Hargana sakit itu diisi yohar. Hargana beda lagi diisi madu. Mahal, tak urang teh botol. Diisi ilmu teh hate ku iman teh. Matak mun ningali ahlak ibu-ibu mah nya ge sok ngaji. Reuwase ti tukang. We. Muka luarna tergantung. Lamun sok ngaji, innalillah. Panggil jeung urang subhanallah cenah. Nya. Tapi mun ibu-ibu tara ngaji, ejegewel. Cenah naon ari ejegewel coba. Heug mawat keur ti jalike kalimat terakhirna ejegewel. Leuheung eta mah teu kaharti, ieu nu sompraningan. Kanyut atah cenah. Cai aing teh asakan atuh. Ni riweuh. Di mana bu lagragna cuy. Salamatul insan wahib di lisan. Selamatnya seorang mah tergantung lisannya. Ya, maka ifad lisanaka, jaga lidahmu. Kalau pedang lukai tubuh, banyak obat harapan sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari. Yang berat dari memaafkan itu, bukan memaafkannya, tapi melupakan kenapa dia harus dimaafkan. Ya, sok catet lumayan, jang status. By Ustadz Epi. Oh, ya nanti akan muncul buku. Nya, leungit sahurup geriweuh nya. Hatena kotor. Padahal dihaja dileungitkeun. Nanti akan, saya ngetes kebeningan hati, diagnosa. Mun dukun sekali bener di darah tangan. Mun ustadz sekali salah. Riweuh. Tubuh begang, we ngabatin. Riweuh. Candi imah, candi dia. Pising sabar. Ya, wirid saya mah ya sabar. Ibu jeung ibu-ibu mah hese kumaha mere pangertianna teh nya. Saya teh nyieun buku lain buu. Kieu aing ngaji candahar teh. Ya, sauma Senin Kemis lain Jumat Sabtu meni awe cai-cai acan. Panitianya. Ngaji we di warung kopi. Buuk di Bereuman. Beungeut di Bodasan. Hai cai eueuh. Kumaha mun urang ngising kumaha omehna? Iya. Saya teh nerbitin buku, mudah-mudahan barengnya ada Miracle of Voodoo 100 halaman, ada Deet tapi ngepret 150 kuas tina hasil kajian dikumpulkan ke barudak teh. Siga jangan lupa bahagia, bahagia itu diciptakan bla bla bla. Siga bukan berat kalau bukan sabar kok. Itu kar itulah. Sok murah lah ganti ongkos cetak nawe. Ya, dah saya mah teu jual beli apa tuh dah loba duit. Ya, tuh nya Ai Somprama datangnya. Tak hirup kudu sompra sacido metu sakecapnya. Aya entong ke di ditu kopi mah nya. Sama sieun mengulang-ulang kalimat janda sih loba janda. Sok bu pangmukakeun bu. Dipoho deui. Nya eta rek terbit buku Deet tapi ngepret. Ya. Jadi mudah-mudahan jadi kata-kata hikmah yang memotivasi dah hidup mah simple sebenarnya. Sok ateu garo tunduh sare lapar dahar haus nginum nya riweuh nya geusan. Aslina tak istri saya sok riweuh sok. Oh. Sieuneun. Sok ngaji kan capek meureun nya. Sodaqallahu ladim naeureun capek nya geus capek mah eureun. Simpel teu? Ya. Simpel hirup mah. Cukupkan ibadahmu kepadaku nanti aku cukupkan. Nah teu cukup-cukup lain kabutuh kahayangnya. Jadi nuriweuh mah kahayang. Nikah itu murah bisa rek ngawinkeun hese. Boga anak kawinkeuna nirieur ku jupa-jupa ku peuyeum ketan ku tena. Pret. Geus geroan Ustad pang nikahkeun ame budak salamet aya rezeki dahar di dieu ye nyewa sareng sudut nikahkeun anak abi yasir walatu asir basir walatu napir nu mahal mah lain nikah budaya kudu ngantri pusdai sekian ratus juta cateringna bla bla bla bla bla budak teh teu kuateun libidona naik sahwatna geus teu kuat jadi we jarina gara-gara diperketat pernikahannya oleh ibunya gara-gara unsur budaya nikah aja dulu. Kayak ngis aya rezeki, sok ngariung ondang tetangga, yuk ngariung diam-diam kok yuk, yuk syukuran, naon sih. Eta mah budaya, wa antum alamu bi umuri dunia, ku urusan dunia, urusan kalian lebih tahu, improvisasi aja. Da bukan syarat mutlak atuh, syarat nikah mah naon cik. Aya wali, aya saksi, aya mahar, aya dua mempelai, sah. Urang mah menyaksikan pernikahan, tararibuh cek lebih teh, kumaha sah, sah urang buruh yang dahar. Menikudu wasol, tarima abi nikmat, tarima abi nikah. Kaneng mumun misalkan. Kalian mas kawin, seperangkat alat sholat dibayar kompan misalkan ya. Sah, tuh wasol cenah. Kumanu gagu karunya tuh. Tak. Tuh sah tuh. Cek nabi kobiyo tuh selesai. Tak iya nu jarang dipahami teh. Jadi riweuh beragama teh. Teu mampu sholat bari nangtung, bari diu. Teu mampu bari diuk, bari ngagoler atuh meni. Ya pong ambi teu uduna nah. Ya. Eueuh salat mukena geus eda asal tertutup kieu. Ya. Di urang mukena teh. Di arah bantu mana ke mukena kitu we. Ya jadi nu riweuh teh saha? Ta Islam lain ajaran riweuh. Yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Eta cek agama Al-Baqarah dina bab saum. Allah berharap kemudahan. Terus Umar bin Khattab catet ya, masuk Islamnya tuh gara-gara surat Toha ayat 2. Inna anzalna alaikal qur'ana litasqa. Sungguhnya aku turunkan Al-Quran untuk menjadi mudah dan memberikan kemudahan. Berarti menghirup susah naon tah jarang maca Qur'an. Umar cerdas. Ketika membaca ayat itu langsung nuturkeun Muhammad, siapa yang istrinya jadi janda? Siapa yang anaknya ingin jadi yatim? Halangi aku mengikuti Muhammad. Gara-gara satu ayat membaca Quran surah Thaha ayat 2. Lihat artinya. Inna sesungguhnya angzana aku turunkan Quran. Alaikal Quran litasqa kepadamu untuk menjadi budah. Itu jadi jawaban bagi saya. Berarti hidup susah teh jauh tina Quran. Padahal segala masalah bu ayana Quran. Tahadus binikmah. Memberitakan kenikmatan. Saya beberapa seminggu kebelakang, saya safari dakwah tuh Cikijing, Kuningan, Majalengka, Banjar, Pangandaran, Baliklika, Banjar. Kakaknya tempo hari 4 bulan yang lalu masuk Islam, Chinese, bertato, perempuan. Dan istiqomah sudah bergamis sekarang, lagi umroh lagi. Adiknya mengikuti. Ternyata di rumah tangga itu Ada di YouTube Abbas kemarin tuh orangnya datang bara namanya punya studio 25. Tatonya penuh, tapi terenyuh. Ya. Tapi bijaksana, istrinya belum Islam. Saya enggak berani, kamu jina enggak? Lalu ikhtiarnya apa? Ngadain kajian Bu di rumahnya. Ustaz mumpung jalur selatan ya. Sok Ustaz ngaji di imah. Saya enggak tahu kalau keluarganya belum muslim semua. Ngajilah di tempat kayak gini studio foto. Heterogen yang datang. Ada istrinya yang masih non-muslim tuh ikut ngaji. Habis ngaji ngomong. Ustaz kenapa ya malam ini tenang? Atunya atau udunan cuy. Tapi kalau pengen tahu jawabannya ya. Namanya Sandra. Dan sertifikat keislamannya sudah saya terima. Kemarin dia menyatakan masuk Islam. Ya. Jadi gak boleh judgment. Prosesnya dihargai. Saya gak berani kan secara hukum asli nama. Suaminya muslim. Istrinya non-muslim, masih serumah, terus bersetubuh itu jina. Saya enggak katakan itu dulu. Suganwe jadi hidayah kusalakina asub islamnya. Udah proses ujil manusteri tina dosa. Suaminya resah nih. Anak urang kumaha tad. Istri urang da urang nyah gitu. Ulah nyah di dunia hungku atau doakan sih menang hidayah. Ngayakin ikhtiar kajian. Tiba-tiba dia teh selama kajian kayak gini teh merasa nyaman, tenang. Sampai dia ambil kerudung ngikuti gitu. Terus habis ngaji ngopi-ngopi cantik, datanglah dia istrinya. Ustaz kenapa ya malam ini tenang? Saya gak berani jawab cik saya teh. Tapi sok we baca ayatnya. Berani buat pegang Quran? Sok gak apa-apa Ustaz, gak apa-apa. Digebraikan teh. Orang-orang meliputimu yang soleh, malaikat-malaikat hadir di majelismu, rumah-rumahmu dipenuhi rahmat, hatimu disakinahkan, ditenangkan angzala sakinata fi qulubil mu'minin. Sok, kenapa aku jadi tenang gini ya? Sok we berproses udah langsung saya masuk Islam saat itu. Dia teh lagi saya ngobrol sama siannya teh kepo, ada ayat yang dia temukan di capture ke handphone. Dia katakan, "Apa alasan kamu untuk tidak beriman?" Cek ayatnya teh nu dibaca ku dia teh. Ustaz, masuk alamat ayat ini apa? Tanya hatimu. Itu kitab siapa? Kitab Allah katanya. Lalu yang ngomong di sana siapa? Allah. Kamu yang diciptakan sama siapa? Berarti Allah lagi ngomong sama kamu. Baca ayatnya. Alasan apa lagi? Kamu tidak memutuskan untuk beriman. Nangis dia teh. Nangis naon ya. Ustaz, beri waktu aku ya. Tuh dipaksa sok. Tapi dibere dongeng kiamun ayah kahuruan. Buru-buru cete banjur. Ya mah ayah dihiji lembur. Ayah kahuruan. Di arantep weh. Saya tanya, hei. Iya kahuruan tetangga. Nah di arantep. Kacan rapat. Atu tutung. Saya kasih analogi itu besoknya. Suaminya nyusul ke Bandung. Tad. Minta jawaban, atuh kaos terbuka Quran gak mari dibere hiji teh. Buka, terbuka surat Fusilat ayat 30. Innal ladzina qalu rabbunallah sumastaqamu. Barang siapa yang sudah menyatakan Rabbnya Allah, kemudian istiqomah, tatanazzalul malaikah tong sieun, tong sedih. Insyaallah pembajikan mana jadi Islam cukup urang teh. Ustaz rek nyusul ustaz ke dia pangislamkeun. Insyaallah, video call weh. Dan syahadat mah gampang, nu berat mah komitmen terhadap syahadat itu. Si Sandra ngus daekun, Chinese dua-duanya. Alhamdulillah memutuskan. Minta we sertifikasi TMUI setempat terbitkan. Dan dia berislamnya jangan atas dasar suami atau tekanan. Itu saat aslinya dia akhirnya terlepas Quran terus we. Alhamdulillah. Inna kala tahdiman ahbabta. Hidayah itu tidak bisa sesuai kehendak kita. Saya ingin ngasih hidayah ke istri saya. Seperti Ibrahim. Ke bapaknya gak bisa. Nuh ke anaknya Kanan gak bisa. Lut ke istrinya gak bisa. Asiyah ke Firaunnya gak bisa. Maka jangan sombong. Kebenaran tidak harus senantiasa orang ikuti kebenaran. Kebaikan tidak harus diikuti kebaikan. Tapi menyampaikan kebenaran kebaikan tidak boleh berhenti. Betul tidak? Adan ya adan. Rek ayo sholat rek. Adan weh. Maka apa sih maksudnya Ustaz? Nih asa ngecapruk ya teh ngaji teh. Henteu, aya dasarna. Sebetulnya kehidupan ini punya siapa sih? Jawab atuh dalem jumaan. Punya Allah. Siap enggak diatur ku Allah? Siap enggak mengembalikan segala urusan kepada Allah? Wiridna da geus arapa, saya mah yakin hasbunallah wa ni'mal wakilkeun atuh ka Allah. Cukup bagi Allah, bagiku Allah wakil. Ni'mal maula wa ni'man. Cukup bagiku Allah sebagai penolong. Tolonglah agamaku, nanti aku tolong kamu. Maka gak ada alasan saya berhenti berdakwah. Loba ting dosa mungkul dibejakeun mah era nyaritakeun anak apa atuh da aku mah bubuk Oreo. Spiteng berjalan. Ibu bisa nyaman duduk sama saya karena saya pakai jaket, pakai baju. Coba saya dicangcut hungkul. Pengajian naon deui eta di MGM kok. Ustadzan ceramah dicangcut hungkul. Wah eta mah jamaah cangcutiah cenah. Bu, jangan sombong ya. Allah yang menutup aurat kita. Maka jangan membukakan aurat orang lain. Kalau bertanya, kalau ketemu aku dulu sebelum berhijrah, tolong ya jangan buka auratku. Tidak semua orang berhijrah itu mudah. Harus menutupi masa lalunya yang begitu kelam, pekat, dengan dosa ya. Capek, tong dihina, hargai orang berhijrah teh. Kemarin ada yang suka nemenin saya kan, ayeuna usum ustad di tenggelan kulinggis ya. Baewe tong sarua gelona. Mun panggil yang dikotok di jalan tong saruana antep keun we. Tak saya mau ngasubuh ke masjid. Nu gelosan ya. Mun panggil yang jelema teh. Maksudnya ame kuda-kuda gitu. Sanes. Tingali leungeunna teh linggis. Terus rumah saya sudah ada yang mencakra merah. Itu kodenya kalau cakra merah itu bunuh di tempat. Urang embungnya imah urang di cakraan sorangannya. Nggak, saya meuli cet beureum cakraan kabeh. Ame nu gelona lieureun gitu. Pagelo-gelo jeung aing mah sok. Nya. Cek pun bojo teh naha aya nyakraan imah tantangna. Kamu apa tuh cakra artinya naon? Murek paeh-paeh berjamaah. Ay botram bareng aing ngising tuh bareng. Nya. Kalem we bu, kalem da. Saya makanya yang menenangkan saya itu baca ayat lagi. Kana da ngajinya. Baca ayat di sesungguhnya yang menggenggam ubun-ubunmu tuh aku. Keselamatanmu pun dariku. Allahumma antas salam wa min kasal. Jadi bu kalau udah tauhidnya bener, nyandar nanti ke Allah weh. Ya. Jadi dipotona ge moal dengdek nungges tauhidna bener mah. Ibu-ibu dipotona darengdek kene. Karena masih butuh dan mencari sandaran ya. Ka Allah. Salaki riweuh bikeun ka Allah. Mangga ya Allah ridho sedekahkeun ku abdi. Minta deui nu alus. Hayang salaki soleh. Ngendeng dari tukang. Urangna geus soleh can. Ngaku soleh teh salah. Ya mah soleh kumaha tuh. Ngaji kaberangan gara-gara bulu mata. Ya percantik diri hati. Nepikeun ka haliske teku didikurud. Ari geus gelis hate mah. Nepi ka kabawa longsor ku hujan. Teh pamere Allah tuh menang bu. Eh saya kata ini ilmu ini. Beli pikih wanita gara. Kun konian, cukupkeun uti Allah tong ngarubah kaayaan, irung disolikinan. Aduh, aing mah solikin sih. Oh, sirik. Ka ibu-ibu mah ni arateu teu ngarubah diri teh. Huntu dibehelan. Pipi ditarasian. Pedak dikonengan, dijahean, dikecapan ka kalian. Bubuk hulu eta beuleum hulu. Sok ibu mau naik ngaji lila naon ditiungnya. Mun istri saya mah ningali heula tutorial YouTube. Ayo tuh neng berang neng karunya ibu-ibu. Belenu, belenu, belenu. Ah, ibu. Tapi nu unik nu pertama dibantingkeun balik ngaji naon. Tuh geuningan ngaraku. Bersyukur ku Allah dititah make tiung teh bersyukur. Teu dititah make helm. Kebayangnya mun ngaji wajib make helm aing. Jika nyeramahan sukro baru leud. Kan mun macet sok nangtung abi mana motor. Wow, helm hungkul. Sok hayang lompat naluhur helm. Ya. Jadi saya bersyukur punya agama namanya Islam. Raditu billahi robba. Aku ridho Rabbku Allah. Wabil Islami dina. Dan aku ridho Islam sebagai agamaku. Nah, ngenahin agamana lejat. Teu bisa merehnya narima Islam. Bener gak? Teu bisa puasa, nya kodo. Teu bisa kodo, nya pidiah. Riweuh teu. Nya. Teu bisa naon deui. Teu bisa zakat, nya narima. Teu bisa kawin, nya sare. Sugan we ngimpi. Riweuh aing mah. Nya. Ah, pang eduna lah Islam. Tak, orang di luar Islam, ku saya dibibita. Wah geus mah, mang asup mang Islam. Lejat, gambarkeun teh hornitna ningan lejat gurih sia Islam mah. Hayang langsung menta ka Allah. Hayang pitulung tulungan agama Allah. Ka Allah nulungan urang. Hayang ijabah doa menta. Ini ilmu nih. Bu, boleh ya saya mengulang pertanyaan ini. Ya. Boleh saya mengulang pertanyaan ini, boleh? Ayo Allah bisa mere langsung? Bisa. Ayatan nafas langsung. Ya, ngicep langsung. Cak Allah teh eureun samana tong bisa ngicep. Saya tanya muhasabah. Kunaon heuay ngeunah? Karena sakeudeung. Coba mun heuay. So, rek naon? Aya nu syukuran nikmat heuay? Ondang kali atuh Ustaz Epi. Ustaz syukuran nikmat heuay. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Pertanyaannya kembali. Ai Allah bisa mere langsung? Urang nu teu pantes dibere langsung. Padahal ayatna ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, aku beri. Urang mah mentana ka salaki lieureun. Da salaki mah lain Allah teh. Anak saya Hafid yang kelas 6 SD Sinanjua. Ya aku udah 3 juz, alhamdulillah. Teu dipapatahan. Hideung berarti kan? Boleh anak minta reward? Ayah hadiahin dong tablet. Ya. Kamu pengen tablet, ayah beli puyer. Si ayah. Hei, sini nak. Kamu punya Allah gak? Punya ya. Kalau mintanya ke Allah aja. Gimana caranya ya? Kamu berduka karena pengen tablet. Berduha sebagai obat berduka. Minta langsung di sujud terakhirmu. Dalam hatimu. Ya Allah pengen tablet. Ikhtiar perbuatan. Orang gak BEC kan. Kadukum saya nguling. Nangan. Ya. Ustaz naon muter-muter wae cenah. Nangan Quran ayah handphonean curang. Mua ayah tutan cenah. He nangan uwehna duitna can ayah curang. Uruh wae si Ustaz mah. Kirining telepon. Dan telepon di budak. Ya wak kenapa? Ayah gak usah jadi beli. Ada yang ngasih. Bitun katanya bibina. Tuh kan kalau minta ke Allah mah siapapun Allah akan lembutkan untuk itu. Jadi gak harus beli nih. Gak harus, yaudah. Ya. Kok kalau apa-apa mintanya ke Allah. Ini tauhid ini. Jadi budak teh terbiasa minta ke Allah. Kayak rizkina lewat indungna, rizkina lewat bapak mah itu cara Allah. Rizku min haitsu la yahtasib. Paham ya? Oke? Ya, pertahankan. Sekarang tanya. Jangan takut kehilangan. Oke? Ibu punya suami. Suami menguji. Ai suami nusaha. Entong poligami lah masih bisa pangih. Mun suami maot urang ngilu teu. Terus ibu nu ditinggalkeun dahar keneh teu. Make baju keneh teu. Dicalana jero keneh teu. Bu, ini masalahnya enggak enteng. Jadi nu mere baju, mere dahar, mere imah teh saha? Paingan cek Nabi, aku lihat di neraka banyak penduduk neraka itu kebanyakan perempuan. Kenapa perempuan ya Rasulullah yakfurna al-asir mengkupuri pemberian suami? Hei, bukan suaminya. Rizki yang Allah kasih lewat suami teh ti saha? Cakrak suhun sanajan dibere sabulan samiliar ge suhun ya Allah. Nuhun aa di doaku. Ya mah keluar di kamar cai. Amek ka salaki teh. Kayaknya kita udahan di rumah tangga. Salakina teh melong. Naon ada? Oh gak ada sabun? Kalau arti cai amak-amak kan? Dengar ya, berapa tahun kita nikah? 5 tahun cek salakina teh. 5 tahun nikah, kita gak punya apa-apa. Tayatan lu nyilakakin. Hei, gak apa-apa, gak punya apa-apa. Gak punya apa-apa. Apa-apaan? Hah? Tenang-naon, gak tenang-naon. Yakin mau anak-anak. Kamu bilang apa tadi? Gak punya apa-apa. Hei, kamu lupa, kamu amnesia. Dulu aku PDKT sama kamu, gimana rayuanku sama kamu? Babe, di dunia ini aku gak punya apa-apa. Kecuali kamu, ya wajar weh. Ya, imah ngontrak. Hati-hati ibu, Adam itu ada maunya. Mulutnya bahaya. PHP, pemberi harapan palsu. Ya, Adam. Ibu-ibu cenderung riskan terkena sindrom yang namanya diabetes. Karena ibu banyak menelan janji-janji manis pria. Buktinya si ibu iya nuka dicaritakan. Beb, kita udahan rumah tangga. No. 5 tahun rumah tangga punya apa-apa. Serius salah kinatnya. Hei, jangan kufur nikmat ya. Aku sering dengerin YouTube-nya Ustaz Epi, penyebab manusia masuk neraka, perempuan terlebih, itu disebabkan mengkupuri nikmat suami. Kamu bilang apa tadi? Gak punya apa-apa. Eta budak rendah. Eta ember gayung, magic jar, magic comb dah, istri kaan dah. Nyake istri kaan hayam sok. Anu ku areng tehnya, can hihidna sok. Nikmat mana lagi yang kamu dustakan? Jadi riuh hirup teh. Maka masuk surga bisa dengan bersyukur. Masuk surga bisa dengan bersabar. Sok bersabar gara bu. Indah sabar teh. Innallaha ma'as-sabirin. Sing sabar ya. Jangan memperolok-olok agama. Maka tadi ayatnya. Allahu yastahji'u bihim. Wa yamudduhum. Fitugyanihim. Ya mau mereka memperolok-olok agama seakan-akan aku tidak mengurusnya. Sementara aku ini pencemburu. Pengen apa-apa mintalah kepadaku. Ibu merasa beban hidup. Ada ayat. La yukallifullahu nafsan illa. Ibu merasa tidak diperhitungkan. Ada ayat. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal mitsqala dzarratin. Semua aku hitung sing ikhlas. Aku datangkan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Ibu merasa sulit dengan apapun harapan ke manusia, ud'uni astajib lakum. Ibu merasa butuh pertolongan, intan sulayan surkum. Ibu merasa kesepian, udkuruni adkurkum. Ingat aku, nanti aku ingat kamu. Jangan rindu berat, biar aku aja cek Allah teh. Allah teh merindukan kehadiran kita di sepertiga malam. Sok datang tara, memohon. Jika ada masalah, datangi atau Allah. Ya Allah, peluk aku lelah. Jangan bosan ya. Ketika kita berwudu, Allah itu tersenyum sama kita teh bu. Sepi, bersolek untukku. Da wudu mah lain nyeseh banget, lain si banget lain. Wudu mah syariah. Miracle of wudu. Terus menghadap kiblat, wastak balal kiblat. Sepi nyamperkan, insya Allah teh. Sehingga ibu yang disamperin anaknya, semeringah. Ketika kita takbir, angkat tangan. Allahu Akbar. Allah tersenyum lebar. Kau angkat tangan hambaku, aku turun tangan. Ketika kita ruku, lelah, tergopoh-gopoh menjalani kehidupan yang gak jelas. Dunia yang semakin jauh ditinggalkan, akhirat semakin dekat dan mendekat, tapi sering kita lupakan. Tergopoh-gopoh. Kita diciptakan untuk akhirat, bu, bukan untuk dunia. Dunia mah sudah dijamin, tapi masih mengejar bayang-bayang dunia. Leles jika lempang kapuncerut, cedagoan tuce. Ini ruku, ini ruku. Siapa yang menahan kejatuhan kita? Allah. Ketika terpuruk, leles, kedepruk, sujud. Allah mengelus punggung kita. Hambaku kemana saja. Kak emak, kak dia. Ia niripuki alam nasroh laka sodrok. Kenapa bebanmu berat? Hatimu sempit. Kamu jarang menghampiriku. Ketika duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum. Bagus. Kau menghadapku. Sujud lagi Allah berbisik. I love you hambaku. Aku cinta padamu hambaku. Allah menyatakan cintanya. Gila gak? Ketika salam ke kanan dan ke kiri, apa yang Allah katakan? Siapa yang mengusikmu? Aku yang mengusiknya. Allahumma antas salam wa minkas salam. Yakin gak sih? Kita menjauhi Allah, jadi masalahnya tetap selesai-selesai. Maka salam di dalam sholat metong dijawab ku makmum lebay. Abang urang imamna. Assalamualaikum warahmatullahi. Cuk makmum teh. Waalaikumsalam Ustaz. Ustaz foto koplok. Hei, tidak semua salam harus dijawab. Salam ke kuburan perlu jawaban tuh. Riwa ya. Assalamualaikum ya ahla diyar wa inna insyaallahu bikum lahikun. Waalaikumsalam pasti lompat. Riwa mana emang. Itu mah salam ta'abudi. Wea tuh, parentah Allah. Ya, paham gak sih? Jadi bawa ke Allah masalahnya. Itu ngegegeikan kehidupan, memperolok-olok, merasa bisa, tidak bisa merasa, merasa benar, tidak merasa benar merasa, merasa mampu, tidak mampu merasa, merasa bersih, tidak bersih merasa. La haula wala quwata. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali kekuatan dari Allah. Ayo orang mah leles teh lain la haula wala quwata. La haula wala quwata. Leles oh, kuota. Iman kuota mah. Iman mah aman, Bu. Tafsir saya mah sederhana lah. Islam selamat, iman aman. Jadi munah yang aman iman. Laut pun terbelah bagi Musa, ya. Namun dari Ibrahim, api menjadi dingin baginya. Iman, aman, totally imannya. Siti Maryam apa? ibundanya Isa alaihissalam, dia dikasih anggur langsung sama Allah. Tau orang bener kan yuk tauhid tuh, hayang naon cek Allah teh. Cintakan rasa cintamu kepadaku, nanti aku cintakan apa yang kau cintai sebelum kau mencintaiku dulu berselingkuh. Aku cintakan kepadamu karena kamu kembali utuh cintanya untukku. Paham gak? Naon doana ustad, arabkan atau amin juga ustad. Allahumma ini as'aluka hubaka wa hubama yuhibuk wa amalaladzi yubaliguni hubak. Allahumma ja'al hubaka ahaba ilayya min nafsi wa ahli. Ya Allah, aku bermohon cintamu untukku. Rasakan, tanamkan rasa cinta aku untukmu utuh. Lalu pertemukan dengan orang-orang yang mencintaimu seperti Rasul, para sahabat, an'amta 'alaihim. Dan tanamkan rasa cinta ini lebih daripada cinta kepada segalanya, walaupun kepada harta dan keluargaku. Gila ya. Maka ingin dapat cinta Allah, ingin? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ingin dapat cinta Allah, ikuti orang-orang yang dicintai Allah. Cuman berat bu, Ibrahim harus meninggalkan istrinya untuk diuji keyakinannya. Ismail anaknya harus disembelih, walaupun tidak terjadi, tapi Ismailnya iman, akhirnya pisau pun tak jadi menyentuh lehernya. Jadi pertanyaannya, naon sih terberat ujian dalam kehidupan kita hari ini? Ingat Allah, ingat mati, selesai. Lupakan kebaikan kita kepada orang lain, lupakan kebaikan kejelekan orang lain kepada, ada masalah enggak ya kira-kira? Urusan batur ngewaun mah bae atuh da ka nabi ge ke manusia terbaik aya nu ngewa. Hayu urang saha yang dipikaresep? Hey, apa kabar? Hey. Ya. Ka Allah wae nu geuleuhan sok. Urang yang dipikaresep mah hirup ulah pikasebeleun. Sembah mun aya nu ngaheter, "Hey, assalamualaikum." Cokot ti dieu. "Hey." Tungkul ti handap, "We." Nya ada istri ge kadang sok kesel meureunnya telat balik itu, lain disenyuman balik teh. Buka panto ini teh kakak mah, apa kabar, hei, assalamualaikum, hei, wah nonggongan, hei, kamu, hei, hei, mah, mah, hei, aduh, pingsan ya mah, la ilah apa, sionelnya, air atau air haus, nyon cai, lung, jadi pahit atau cai dialungkan kia mah, ya tuh, kamu diam, mau ngapain? Kita capek ya, butuh senyum. Ya. Kalau kamu gak bisa senyum, biar aku yang bikin kamu senyum. Dang ding, ding dang, heng, tung tak tung tung, bang bang, bang bang, heng, bak bung bung bung. Akhirnya dia tertekan kan, cerik bari seri. Ati iraha, cerik. Koplok. Cerik. Udah bahagia mah diciptakan, atuh manete. Meni seri wae mahal. Batur mah geus boga jam Rolex, ieu mah nih karek boga jam medut. Ya. Sok geura. Sok ayeuna mah, Bu, kembangkan dengan pertanyaan. Sebenarnya masalah terberat kita teh apa? Ku saya rek dijawab ku Quran sok dengan ya, ayat-ayat. Boleh ibu-ibu yang okay mau bertanya. Saya kembali pesan-pesan berikut. Tentang apapun ya, Pak Ustadz. Mangga. Karena ngaji hari ini enggak ada judulnya. Enggak ada judulnya. Kalau kemarin mah kali dia heula ibunya sekedar. Ya teh. Ini gak bisa dibawa, ini boleh ke depan. Atau mau teriak saja dari situ? Boleh. Hukum? Assalamualaikum Pak Ustadz. Salam, siapa dari mana Bu? Saya Bu Mega dari Kopo. Alhamdulillah dipertemukan di sini. Senang sekali ketemu. Aku juga. Aku juga Milea. Jangan di celana berat. Oh iya, oke. Okay. Biar aku aja. Dan aku yakin akan ketemu di toilet yang sama. Sok atuh Bu Mega. Iya. Mau bertanya. Siap. Kebetulan kita kan ibu-ibu suka kumpul. Nah, kita punya arisan. Nah, hukumnya arisan itu bagaimana? Sementara mendengar ada yang kurang bagus gitu. Tapi niat di hati itu untuk silaturahmi gitu loh. Itu siap. Bonusnya gitu. Siap. Gimana tuh? Oke, udah. Makasih. Paham. Hentikan, aku paham. Arisan teh zaman Nabi teh eueuh. Tuluy aya jadi weri weh. bagaimana hukum arisan? Loba nu ngayakeun arisan dihukum. Eh, itu arisan paket Jakarta nu membawa, hei, bukan arisannya, akadnya yang jadi haram dari arisan teh. Karena ada surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang yang beriman, kalau melakukan transaksi itu akadnya harus jelas. Ya teh topi teh nginjem, menta, ngarental, hadiah, hibah, atau nginjem teh bebeja, maok. Saya tanya balik, kenapa jadi rancu hukum arisan? Ai arisan, hadiah lain keur nu menang pertama. Ah, eh lain, anger kudu dicicil. Ya. Haroreamna kan nu menang pertama, haroream hadir di kocokan berikutnya. Naon geus menang orang mah. Itu jadi liur ka panitiana. Nah, teu hadir, biasa geus menang. Tapi nu terakhir rajin, karena dia mengharapkan ada nomor yang sugan ku datangna urang ka bagiannya. Kan anu dikocok tiap minggunya, anu dikocok ari hayangnya. Naon eta mah bedanya? Kan di tengah naon ieu statusna? Setengah hadiah, setengah cicilan. Bu, nu paling aman mah nabung. Nabung itu bisa diambil kapanpun. Ya. Nabung mah leluasa butuh cokot. Kurang tambahan deui, mun arisan keur butuh bisa dicokot teu? Tak iya teh bu, Islam menyatakan subahat teu jelas dina masalah akad. Maka saya menyatakan ke istri geneng, geus tong arisan, mending nabung. Menabung mah bisa diambil kapanpun atau simpen di nu emas, ibu-ibu mah. Nya, ngan sok rugi saeutik lah 10.000 lah. Nya, apa pisan Ustad? Oh sok mangjualkeun ai butuh. Nya, paling dipotongnya 10.000, bae lah. Tetama ada jasanya. Gitu, Bu. Ibu ragu ya tentang hukum arisan? Kata Nabi begini ulah Cik Ustaz Evi. Da mayuri buka ila ma la yuri buka. Tinggalkan yang merugikanmu, datangi yang lebih pasti. Ibu tengilu arisan lebih tenang. Tapi Ustaz kan silaturahmi nya datang we tengiluan ge. Ya, simpelnya. Bukan yang jadi masalah bukan masalahnya. Menyikapi masalahnya. Ibu-ibu silaturahmi dengan arisan, boleh gak yang tidak ikutan hadir? Kau mau bawa brownies, mau bala-bala, mau apa, kulup daun gedang, peda, atau weh. Oke, jadi nyontoh kau orang, saya tamat tinggal arisan, tapi udunana panggedena, jigana eureun kabe arisan. Simpel ada Islam mah bener. Tinggalkan, ini jadi pertanyaan karena ragu. Riweuh bu, leung mun panitiana amanah tiba-tiba kabur, jadi ngagorengkeun si eta sararea. Yah. Wala talbisul haqqo bil batil. Silaturahmi nama hak, tapi carana batil. Jika kia atuh. Menang te silaturahmi ku gapleh. Ah iya mah, kan jarang panggihnya di komplek mah Sabtu Minggu, komo Pak Epi mah cenah Pak Epi. Kadia atuh silaturahmi lah, tapi gapleh. Duitan. Silaturahmi nama alus tanu batil nama gapleh. Nah, kan gapleh mah ngariung, tapi sili ancamnya. Kuaing Pak Ehans ya. Ngariung awak nama, awas ngariung tapi sili ancam. Berarti gaple tah, goplah ya. Jadi bu, lebih tenang itu, berhenti. Sanajan urang heula, teu kudu. Eh, Cik Ustaz Epi arisan haram, kayak nyerang ka urang. Saya enggak ah, saya malah nyari yang lebih tenang. Mending gini aja lah, mending charity aja sok ngumpulin duit spontan. Mending kita kasih duitnya kemana itu lebih barokah. Daripada jadi omong siapa telat mayarna geus tiungna nyengso mayarna bla bla bla bla meunangna ti heula mayarna mu jadi gibah ya ya ya sok pilih tiiran dokon yang gede pikiran dan segala deh ya kalau saya mah lebih memilih tidak memilih ya kenapa dari waktu karena hatena jadi rancu ya sok ya ibu yang baju merah saya Bu Heni dari Jalan Cikutra mau tanya Pak Ustadz ini perihal mungkin kata orang lain sepele tapi bagi saya mungkin ada manfaatnya karena suami saya lagi sakit. Ya, tapi, semoga dicabut rasa sakit penyakitnya dan disembuhkan. Syafaqillah Allah Masfi. Kalau Jumat itu Jumatan rajin. Tapi temannya ada yang bilang cari aja yang lebih banyak jemaahnya gimana maksudnya kan ngomongnya gak benar. Yang paling sedikit di masjid 45 orang katanya. Alasannya apa kata suami saya. nggak sah katanya Pak Ustadz. Jadi saya mau tanya alasannya nggak sah gimana? Kalau nggak lebih dari 45 nggak sah. Jadi kalau sedikit harus duhur lagi. Jadi gimana itu? Siap, Bu. Satu tambah satu dua. Itu hitungan kita manusia matematika. Kalau dalam sholat mah 1 + 1 = 27. Jadi berjamaah mah teku 240. 27 gesa. Itu mah mazhab, Bu. Terus mau di satu lembur, klaster, komplekna, ngan ayah 28 orang, masjidna ayah, boleh gak kita ngadain Jumatan? Lamun prinsip nak itu gak boleh. Terus masjidna jauh juga di Australia, lempang jauh. Hei, saya lagi ngoprod hari Jumat, kalau libur, ayah limaan gak? Saya jadi khotibna. Ada? Komat? Khotib. Hei, usikum wa nafsi bitukullah. Jaga dirimu, bertakwa kepada Allah. Wudunya mun memotoran teh. Ini simpel nak. Bising memotoran tului maut. Mane husnul khatimah mun geus wudu jeung salat Jumat mah barakallahu li walakum. Diuk urang teh. Terus alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Siga khutbah we kitu. Nya, jadi hirup sing benernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khomat. Cukup. Walaupun dua orang, yang penting memenuhi syarat. Oke, nanti dengan fatwa itu banyak orang yang tidak Jumatan loh. Ya. Jadi ibu tong riweuh, tong didenge. Menentukan suatu dalam Islam itu harus ada dalilnya. Itu dalil, tapi madhab bukan sunnah. Madhab tuh kayak Syafi'i, Hambali, Maliki. Kalau saya mah pakainya Rasul, kumah Rasul dalam perang. Melaksanakan Jumat, walau kurang dari 40. Nah, ini jadi masalah besar dari si bapak itu yang menyatakan tidak sah. Nyaho teu sah di mana? Ada kasus lain, Bu, konversi, Bu. Saya kan ngehijrahkan orang-orang yang bertato, ya. Mantan pembunuh, ya. Sholat, Bu, budak teh. Tatona rimbil. Langsung ya DKM ngomong dia. Jang, emang sah sholat make tato? Emang sholatnya ditarima? Ngan budaknya pinter. Tiap nu sholat ke, eueuh tanda terima. Nya, dia mah urusan urang jeung Allah. Ibu gak boleh bapak itu gak Jumatan. Ya. Walaupun sakit ge, Rasul ke masjid. Kecuali sakitnya parah banget. Jadi ulah didenge, Bu, cek abdi mah. Karena memang walaupun ada alasannya meresahkan. Akhirnya udah di rumah 40. Akhirnya kan orang jadi tidak. Sementara sholat mah harus dilakukan. Kembali ke zuhur. Hei, ini masih di daerah sendiri. Adapun sunnah kembali ke zuhur itu, kalau dalam safar, ini hati-hati ya mendengarkannya, orang safar, misalnya saya ke Jakarta nih hari ini, di tol kagok boleh tidak Jumat, tapi kembali ke zuhur pun boleh dirukhsah, diambil keringanan, dikosor, dikurangi, 4 jadi 2, dijamak kosor, takhir takdim, itu kan fikih, yang dicontohkan oleh Rasul, kalau di rumah mah baru dengar, kembali ke zuhur, kecuali ibu-ibu memang ada perintah kewajiban Jumat. Bapak dianjurkan Jumat. Oh ini orang gak ngerti. Ya, bukan syarat mutlak, 40 mah. Ya, jika sholat mayit minimal 40. Terus mau awan 40 mau disolatan. Mayitnya mau ngambek, tapi nudoraka kan orang. Itu kan fardu kifayah. Ya, jadi ibu jangan banyak dedengeran lah. Sudah antepkeun weh. Ya, ibu cari tenang. Bu, saya tanya, lebih tenang Jumatan, lebih tenang tidak karena fatwa orang itu? Ya sudah. Ya, ambil yang menenang. Tanya hatimu, cek Rasulullah. Istabti nafsaka ibda bin nafsik. Ikro, kita baca. Kita baca hatimu. Oke? Okay? Jadi ke Bapak anjurin tetap Jumatan. Ya, cek Ustaz Epi gitu. Ya, ada lagi, Teteh. Bentar. Bu, ini live YouTube ya. Live streaming YouTube ini. Bisa diulang nanti siarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya Anggi dari Antapani, Ustadz. Siap, Antapaninya di mana, Anggi? Di Komplek Citra. Oh, gini kan, tetangga. Ya, kehalangan ku Sarebu Ema, saya di Sindang Laya lah. Ya, mengakrabkan diri mah ku masuk ngirek harus naon. Ini Ustadz, soal perkara hutang. Hutang itu harus ditagihnya tuh sampai berapa kali? Kalau misalnya kita udah 3 kali nih nagih, tapi si orangnya teh lempeng-lempeng aja. Nah, yang dosa tuh kita tetap dosa karena gak nagih atau gimana? Terus 3 pertanyaan nih Ustaz. Ya, sok tenang. Yang kedua, saya juga lagi mengusahakan sampai 3. Sok, tanyakan weh. Yang kedua, Soal sholat, Ustaz, kita soal kalau mengingatkan sholat ke orang, kita juga sama sholatnya belum benar, tapi insya Allah rajin. Kalau misalnya mengingatkan sholat ke orang harus sampai berapa kali? Kalau misalnya sampai 3 kali tetap orangnya lempeng-lempeng aja, kita dosa enggak kalau misalnya enggak ngingetin lagi gitu. Siap. Dan yang terakhir, soal anak indigo. Saya juga indigo, ingin digoda. Sok indigo nu mana ya? Soal indigo, saya baca di Muslimah Salafiyah di media sosial. Anak indigo itu karena kakek moyangnya bersekutu dengan jin katanya. Terus kakek moyangnya meninggal, baru diturunkan ke salah satu cucunya. Jadi dia indigo. Nah itu bagaimana kejelasannya? Ya. Terima kasih. Dulu ya. Waalaikumsalam. Gara-gara tilu teteh. Di salam lagi salam. Jadi salamna salah. Yang pertama bab hutang. Ada orang berhutang sama kita. Kita udah berikhtiar nagih. Malah lebih titilu kali. Kewajiban orang yang menghutangan itu mengingatkan. Tapi dia teh lempeng we Ustaz, berarti turunan tiang listrik lempeng we. Nggak saya tama tanya Bu, mending ikhlaskan. Itu mah kejentelan kita. Ngesel capek lah. Jadi kadituna jadi dosa, ka urangna jadi dosa. Tapi hati-hati bab hutang beratnya tuh gini. Saya punya hutang ke Anda, ke Anggi. Anggi ngabebaskeun saking kesel nagih wae ka saya tadi SMS mayar gitu. Kalau mayar teh ngaheurkeun 1000 pada utangnya 1 miliar. Yang ya 1000 itu kan nyapekeunnya. Gimana sikap kita yang geus bebaskeun? Capek. Orang ini bebas dari hutang dengan kita, tapi dengan Allah belum bebas. Karena Allah akan mempertanyakan kenapa orang yang menghutangkan kepadamu membebaskanmu. Ada dua alternatif, bebas karena tidak mampu membayar atau bebas karena memang niat temayar. Kan lo banuk itu, ya. Oke, jadi yang dosa itu ketika kita berhutang, menghutangkan lalu tidak mengingatkan orang yang berhutang. Ingat diingat gendir mah jadi gula darah ke orang, enggak sih lepaskan. Hutangnya seberapa? Temun saem teu rek dibantuan nagih nanti. Oh. Aya komisi. Lebar mun 10.000 20.000 geus lah ikhlaskeun lah nya. Yang kedua, masalah naon tadi teh? Oh, ngingetan jelema salat 3 kali maksimal. Tapi adzan mah kan 1 kali nya. Teu diadanan deui nya. Sekali ge cukup ngingetan mah. Heh, nak salat ya. Hayang da rame na TV. Katanya komitmen kalau adzan. Ayah riweuh ya. Ayah kan masjid aja, pokoknya pulang kami udah sholat. Asik. Janji ya? Ya. Assalamualaikum. Ya, salam buat Allah. Ya. Cilepeung. Buru sholat sunatnya di imah. Hey! Masih di TV, komitmennya mana? Ayah dan rame, kamu nu letik mah. Nggak mau rame. Nges, weh. Tadi ayah ke masjid kamu nitip salam buat siapa? Buat Allah, barusan kamu juga dapat salam. Dari siapa ya? Dari Izrail. Nu 2 lumpat. Nu hiji cicing. Nah, kumaha menyiasatina cara mengingatkannya dengan praktek. Kita kan belum sholat sunnah ya. Rawatib. Ambarkeun we sajadah hareupeun TV. Pareum sorangan, budak. Dah, ayah lagi sholat. Jadi ku praktek. Bagaimana Ustaz nu hese tahajud? Ibu, ngamodal sebenarnya. Beak nanti 1,5 juta nyeun pasaran. Randa, simpan di kamarna. Sholatlah sebelum disolatkan. Terus ikhtiaran mengurangi sholat teh. La ilaha illallah. Sok lepaskan sok. Sama kan kuli jelemana. Ngahudangkan santri nuhese hudang. Toya kadon neje. Dibanjur kadon molotot. Siatnya cicing di pasantren. Yang baru dak baturan. Langsung takbir 4 kali. Allah. Allah luncat. Jadi ada sisi-sisi psikologis sebetulnya. Jadi mengingat teman kewajibannya maksimal 3 kali. Jadi bahasanya jelas. Allah udah ayah udah 3 kali nih ngingetin mengka budak. Ayah gak ngingetin lagi. Berarti dosa ayah udah lepas. Setelah kamu ya. Itu biasanya jelma mikir budaknya. Maafin aku tuh ya. Ya nak, apa sih ibadah yang gak berat? Subuh, tunduh, duhur, ripuh, asar, horea, maghrib, pabelit, jeng dunia terbalik. Isa, redang, tahajud, paguyut, sing sabar ya. Ini soleh sayang, yuk temenin atuh sama ayah, kan ayah mah udah gak mau, pokoknya aku pengen sholat sama ayah, baiklah sholat sodakoh. Boleh bu, boleh, Kalau ibu pengen pahala, bagi dia wajib, bagi kita sunnah. Karena zaman Nabi terjadi, ada orang lari ke masjid, mas buker, tukang mas buk. Oh, emang sana, rengundak berjamaah. Nabi karunyakan, kamu temani dia. Bagi dia wajib, bagi yang nemeninya sunnah, pahalanya. Tuh, jadi leluasa Islamah mun ilmuna cukup mah. Ketika anak merengek ingin sholat sama ayahnya, sebenarnya haroream sih. Nganya alesannya, budak mah, temani. Ayah yang ngimamin, he-he, sok. Bereku aing ayat kursi. Sare ta. Saya mah panjang-panjang teuing atuh cenah. Geuleuh tuh da nya. Yang ketiga indigo ya. Saya pernah bahas ini tentang menelanjangi strategi jin ya dari bukunya Pak Aam. Sebetulnya sangat tipis kulit ari. Pemahaman gaib ini bicara gaib boleh, tapi harus ada wahyu. Kalau bicara gaib tanpa wahyu itu bisa jadi hurufat. Tahoyul, musyrik, bid'ah. Kaditu nate. Jadi ruksak akidah. Karena ada pernyataan Imam Al-Ghazali. Barang siapa pernah bertemu, melihat, bertemu jin, berbicara sama jin. Abtola syahadatan. Dia batal syahadatnya. Maka ini penyakit psikologi indigo mah. Ngobrolan aja dengan dokter jiwa. Seperti ada yang menemani, seperti ada yang membisiki. Bukan penyakit turunan ya mah. Penyakit kekosongan pikiran dan hati. Ya, dan bisa disembuhkan dengan lingkungan. Kudu selalu di tempat rame. Ini saya juga recovery habit orang-orang gini. Ini bukan penyakit turunan. Nah kalau saya menjawab ke fenomena yang jadi pengalaman seorang. Itu orang tuanya kakeknya ngurus gaib bla bla bla bla bla. Mitos Loro Kidul itu kan contoh. Begitu lekat dan kuat ya. Mitos teh misteri nu atos-atos. Ya. Nah Loro Kidul wae nu dibahasnya tepernah Roro Kale, Roro Wetan, Roro Kulon gitu ya. Jadi bu, di sini pentingnya ngajina tauhid indigo itu karena orangnya mungkin krisis ke seriusan dalam bertauhid. Saya dulu penakut. Jadi mun ka kamar cai, komo malam Jumat sok puriding. Anggeus we kuru dia na yeuna mah. Jadi temu riding deui. Bu, alam mereka beda, bu. Alam mereka enggak bisa ada dua kekuatan dalam satu tubuh. Ya. Jadi masalahnya ini masalah kejiwaan. Contoh saya katakan kenapa masalah kejiwaan. Nuji indigo, nuji ente. Coba bereaksi nu indigo mah. Naon? Belah dia cina ustad. Naon ya naon? Nu normal orang atau itu? Nu normal orang nu teningali. Berarti ini proses psikologi yang tidak normal. Kudu diubaran. Dan saya pernah menyembuhkan beberapa orang yang indigo. Dibawa ulin, sing warep nepi katundu sare. Ternyata mina ngalamun kieu we anu ngaliwat da ai fenomena ieu mah bisa dipecah. Saya mandang lampu kieu tabu. Bawa langsung anu poek tu ka bawah. Pikiran yang kosong akan terbawa ke ruang yang kosong akhirnya jadi autis, indigo, paranoid, itu loba penyakit jiwa teh. Beli buku Dadang Hawari geura. Masalah psikologi. Kadang istri juga kan sok indigo. Merasa ada yang menemani. Ya. Da ibu-ibu ayana mah bageur atuh tara ngarider salaki eueuh teh ngan sinyalna nu ngider. Ya. Indigo ya. Ingin digoda ya. Tah eta mah Teh Anggi ngobrolna kudu jeung orang psikiater, orang kejiwaan dan saya lagi banyak bicara dengan para dokter tentang naon sih? Nah, Islam juga menjawab kulkulu ya malu ala syakilati, apa yang nampak dalam muka tuh gambaran hati. Ini pengalaman. Indigo mah belum seberapa. Saya mah ngubaran nu kasurupan. Saat itu cina gandeng riuh terus keluarganya nggak setegang tilu poe kasurupan teren-eren buka capeknya sedatangan mana oh paingan atau pengapki udah kalau luar kalau kurang mes orang kuda 8 orang burus uat cerita sinetron anak langit ki orang menggelut awas tinggal biarkan aku berdua adalah laki atau bu sebenarnya lebih bahaya sihnya kan Allah ciptakan Adam jeung Hawa lain Adam jeung Adangnya. Ya posisinya lelaki ditinggalkan di ruangan berdua semuanya fitnahnya lebih gede. Cuma kan ini pengobatan ya. Bukakan jandelana KB. Minta kopi juga dukun weh. ABC. Cuman. Samsu sebatang. Kenaon syarat. Oh kau orang teh. Naon. Pabolotot-bolotot. Jadi bu kekuatan emosi itu akan dahsyat kalau direspon. Di kuda 8 orang stres berat. Nu geloen ngeuh teu nepi ka ngabunuh stres mah. Tapi sagelo-gelona nu gelo kan teu gelo kabeh. Angger mentas mah culang cileuk. Asya mah gelona palsunya. Eh nu gelo gelo permanen sok. Hujan ngiuhan nu gelo ge. Jadi saya pahami itu. Jadi ketika siang keserupa ini nanti konversinya sama indigo ya. Rada hese ieu teh ngomongna. Nafsu, wah mental lote. Urang ge hayang ceu urang. Jadi emosina cina leupa sok. Sok lawan aja. Siasa cina. Ya KTP cina. Ini di mana? Saya tanya. Itu mana ya? Sancang Garut. Wow, paingan. Pamacan bu, Sancang. Mbah naon? Barudak Marlong susah bisa ngobrol. Mbah naon? Mbah anu geus pindah ke Banten. Eh bohong si aing teh. Cicing manehna teh. Jadi emosi bu. Cageurna kumah disundut ku rokok ku saya dampana. Ampun. Cina. Jadi mah kasurupan sundut teh. Atawa ngaduruk cengek make koran kege perihan. Atawa mun teu cageur wae antep isukna nyusuk nih oh, numaturan. Ya asli. Eh saya mah kan praktisi. Praktisi spiritual jadi entong riweuh, entong ngajebak. Yang bahaya dari kasus itu hayang kopi dibere tah eta teh ngaladangan saha jelemana atawa nu menta di luar eta. Itu jadi musyrik. Wa ma ukhilla li ghairillah. Jangan kau beri sesuatu yang bukan karena Allah. Kena sieun di ladangan. Hayang roti, aing geus hayang, ceng. Saya belajar dulu dari almarhum Pak Engkas yang di Padasuka tentang pasti anu apa di Almunawaroh. Jadi nu kitu mah sikap we biasa-biasa. Istri kan istri saya dulu lagi awal-awal nikah tuh stres. Wah, sok kasurupan antepkeun we pangku we perkosa. Eh bae da ka pamajikan atawa dialungkeun ka balong. Tuh di Jungberung tuh loba kuda lumpingnya. Ternyata sebagian trik bu, batu dikanusirakeun, pepes batuna diperhatikeun ku saya mah. Karena riskan ya. Kita kan kajian anak-anak. Kudu aya kemusyrikan, kemusyrikan juga gitu. Ternyata malam teh karena treknya lewat ke sana, geus nyimpen batu settingan dia jadi seperti sakti. Kurang diganti batuna ku batu asli pepesan. Nya. Engke lah aya waktu teu keur ngademokeun ukir. Jadi ibu jangan terjebak ketika ada piring kosong ya. Terus ngaduruk koran didinya zaman nomor. Terus si abunya di atas piringin tiba-tiba dikitu ayat tulisan. Eta teh getah bawang bu. Atuh ulin jawara eta mah. Saya bisa menyalakan. Kan. Setiap orang suci punya masa lalu. Dir mantan maafkan aku yang dulu. Ngahurungkeun koran temen ke koreknya bisa. Kimia nate PK obat borok. Jeng naon krislin, krislin. Tahu krislin? Sok adukeun. Itu gesekannya. Saya enggak kan Jungberung mah daerah perdukungan. Jadi awal saya dakwah ke sana tuh enggak bicara Quran hadis dulu, bicara kekuatan. Kopra bisa hirup, kujang bisa nantung. Ya saya ge kudu ngulik atuh. Ternyata saya kan di orang kimia. Jadi nyaho unsur-unsur gabungan-gabungan 500 unsur jadi bom jadi ieu teh. Nah, nyen sana, nggak saya juga minyak ikan kan si PK jeung krislin teh dibungkus ku keresek pas kena rokok, korek nanya, cuman tadi dia kan tekudu ku korek, puh langsung, si ustad jagoan, pada aing mah Patarno bantu ya bantu cuman. Jadi nu indigo teh nu mana nya, pok apok apok disulat jadi apa, matak aduh, ya teh kudu boga ilmu teh. Jadi al-hadid bil-hadid, besi mah ku besi deh, mistik ku mistik deh. Ya, tapi Islam ada ngajarkeun tauhid lain musyrik. Entah saya mah gak pangandaran ge, Roro Kidul, kaluar, saat tong sombra cek parahu teh, ta mereta tukang parahu, daing nao ge sieun. Gitu sok ayawai lah ngaruh saeutik mah nya. Oke, next. Ada lagi? Satu lagi lah. Siap. Oh itu, sebelah. Oh, sok atuh biar kedengar sama semua pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasanah dari Kosambi. Siap. Aya salam dah ka ka Pausan Epi ti Tuti sana teh. Tuti nu mana? Heh. Mantan teh ngaran Tuti teh aya opat. Nu di tangan kene mah Teti. Loba pisan ngabogoh. Asli rerencangan sana teh. Nya bae salam deui ka Tuti. Harunya nu ngaran Tuti teh digeran Ece Cetut. Di ngaran ibu Butut. Nya sok bae. Salam deui ka Tuti. Asa teu pernah ngilu arisan. Sia nagih, tapi ente yang tuti kosami mah. Ente udunannya. Nya, boga hutang mangkok urut, ya, duralek naon. Sok aturek naros naon. Dan tadi neraskan anu sholat di perjalanan, kan sok aya rusuh gitu ada, itu kira-kira berapa kilo, tanapi ti dia ke rancakek biasa terjarakna gitu. Ibu periogina seberapa kilo? Nyanakan nyali, nyana dagang buah. Ih, pausan malah. Nyana. Udah ya tuh tong serius deh. Gara-gara si Tuti tak. Nitip salam jadi beban. Bilangin ke Tuti. Alhamdulillah lah tos disampaikan ya. Siapnya. Iya, baik dah manin lagi lalajo na YouTube. Ya. Tuti, atuh kadie ngaji. Jeng si Ece, iya. Berapakah jarak kiloan, jarak osan? Jarak kiloan perjalanan sampai jatuh syarat sahnya safar. Ibda binapsik, tanya dirimu. Mun safar kudu make jarak, tekabe jelema mawa kilometer. Agama mah justru. Rasul mah kalau arti imah, niatnya safar mah, walaupun masih di sekitaran kan niatnya udah safar, ya enggak sesuai didinya. Terus berapa lama? Umar mah sampai 6 bulan. Jadi ada dia bu ukuran safar mah. Tapi ulah tasahul dimudah-mudah rek lalajo mengbalah karanca ekek heula dikosor heula ame lalajona jongjon teu kaganggu eta mah keur maksiat teu bisa. Jadi tanya kebutuhannya. Abdi ye ayeuna mau ke Palembang nih besok pagi. Saya udah bilang sama istri kayaknya aku tidur di bandara deh karena pulangnya malam dari Baturrahman Batu Nunggal ngambil penerbangannya yang pagi. Sudah bisa di safar itu. Nanti Jumat ya. Saya Jumat sholat 2. Saya komat deui, cokot asar, karena asana kajian, jadi teu kaganggu. Kadang saya suka kajian, waktu dulu, Ustaz, udah sholat? Udah. Di jama berarti, tong riwe, atau dikosor, dikurangi, atau saya bijak, karena capek, saya kosor ya. Sok gue mau bermakmuman, nanti lanjutkan saya ngambilnya yang 2, kayak kemarin ke Jayapura. Oh gitu Ustaz? Ya. Sok, jadi saya 2 rakaat walaupun mengimami assalamualaikum dituluykeun saja kekurangannya udah sholat urusan pribadi ya tuh. Ya, mengikuti imam teh diikuti teh karena diangkatnya dia jadi imam ida ju'ilal imam liutama bi. Nah, praktek nama improv eh. Boleh enggak ini kasusnya, Bu? Rada berkembang ya ilmunya. Orang lagi sholat sunat. Urang teu nyaho si eta keur sholat sunat. Urang ngamakmum kanu keur sholat sunat tapi niat urang wajib boleh enggak? Ada pertanyaan, si imamnya bingung. Tad urang di makmuman ku sholat wajib. Sementara urangnya sholat sunat. Nah itu dia bejaan atuh siat teh. Ya, montong urang mah sholat wajib. Belah itu. Kan tak itu, oke. Maka ayah hadis, innamal a'malu bin. Nah ibu keluar rumahnya niat safar enggak? Dah jarak niat mah, jarak safar mah ya di niat. Nah adapun iya saya pernah baca di beberapa fikih madhab. Ada yang menentukan sekian kilo. Sehingga tayamum wehnya make madhab mariwe. Tayamum itu, Bu. Gampang na urusan tayamumnya. Ya, Bu bang iklankeun. Ya, tayamum. Ya, justru agama mamanya. Terus ke benda yang berdebu. Cari dah semoga ada debunya tuh. Soin kalimatnya tuh yang berdebu. Hai dinafiki madhama kudu ngaliheula tanuh, diayap, digoreng, dikerupukan. Caing teh iraha salatnya. Tingali sunah Nabi atuh danungeuna sunah mah. Ya. Dan tayamum itu sorry ditambahan menggantikan mandi junub selama belum ketemu air. Karena orang di nabeuh sare ngimpi kitulanya. Aduh, nyaki kituan lah. Aduh. Cai eueuh, tayamum we. Terus Ustaz mun geus salat mangi cai kumaha? Nya geus we. Teu kudu mandi mengulangi salat. Kan ieu dina yusrun. Ngan ieu teh mun teu siap mah rame. Saya tiap ngebahas fikih, rame ngan diajak diskusi, saya liatin kitabnya nanti. Ada piku sunnah, ya, ada nayul autor ya, nu kitab nagundu tandingan, kita butuh haroti, kita butuh teka harti ya. Fierce ya jadi ustaz, ya. Kudu mempertanggungjawabkan kata-kata anak. Bu, ini contoh, bab safar ya. Jadi orang safar itu disunahkan tayamum. Ai wajib mah wudu. Kenapa disunahkan tayamum? Sunah. Kenapa sunah? Karena ada air. Mun eueuh air jadi wajib wudu teh. Sakali deui geura. Kenapa tayamum sunah bagi yang safar? Karena ada air. Mun eueuh air mah jadi wajib. Paham? Jadi ibu tanya di rumah ka dia safar lain. Safar ya. Perjalanan bukan. Ibu monok di MJM kota. Berarti lain orang dia menang. Berapapun. Ibu gaduhnya seberapa. Sok lah bisa nego jeung abdi. Mana teti teh mana? Waktu teh apa? Ibda binapsik. Kia atuh. Saya jawab lagi ya. Munteka harti baik. Ngahaja. Amin nanya terus. Kia. Waktu. Relatif. Umar tuh sampai 6 bulan. Karena enggak, bukan orang itu. Bukan orang sana. Tapi beda kasusnya. Saya kata sik. Tiba-tiba misalkan. Baweknya ge. Saya dapat istri orang Tasik. Dapat istri lagi. Misalkan. Tekanya hoan. Nya. Pasti orang Tasik kesinggung dong. Ama kadia mah safar hungku. Karena ngelihat sholat saya di jama. Nah berarti saya udah jadi orang makomi sana. Jadi penduduk sana gitu. Walaupun KTP-nya masih Bandung. Ya. Jadi ini masalah. Kayak gerak Ustaz Dudi undang. Bareng kenjing saya. Saya manca kitabnya. Ustaz Dudi manca kitabnya. Tentang. Atau saya pangmotokopikan bab iya. Kami tenang hati. Yang saya pernah baca mah. Rasulullah mah mengembalikan ke niatmu masing-masing. Timah kaluar teh sabar lain. Ngantong tasahut tong dimudah-mudah karena ngedul, tong di susah-susah karena malas, ya. Jadi sakeperluan, ai saya mah kadang keur hayang disapar ge. Ikut salat asar di satu masjid, 4 rakaatnya opat we. Da mau mengurangi pahala. Cuman ketika mengambil rukhsah, pahalanya pun Allah suka diambil. Rukhsah yang diberikannya itu teh hadiah dari Allah, cokot gitu. Ya, ibu suka gak kalau ngasih sesuatu ke saya atau saya ngasih sesuatu ke ibu? Ibu ambil, saya ambil. Suka gak? Allah teh mere sedekah. Tong disusahkan, tong sombong gitu. Oh asa tuh parugu, eta mah asa. Ya, termasuk sombong. Contoh lagi. Bu, bagi orang safar, boleh tidak saum. Selama mau mengkodok. Tapi ulang ngahaja safar hayang batal. Ah, aing mah lapar ka Garut. Nah, eta mah geus apa urang ge niatna naon. Kenapa? Ngapoe teh kapas. Nah, ini keren. Tujuan saparnya apa dulu? Rek balanja. Mun ngapoe balanjana? Kan ieu mah aya di dieu jawabannya ya. Enggak boleh berbohong ya. Bikulubihim marodun pajadahu mulau marodun walahum adabun alimum bimakanu yakdibun. Jadi adab itu menurut orang gak bohong. Tanya, perlu tuh orang. Ya, kalau darurat sok, babi ke jadi menang darurat mah. Tuh jadi ngacapruknya jawabannya ke babi ke mamana. Ya tapi gak harte ini mengukurnya. Jadi ukuran mah di dia bu. Yang penting jangan meninggalkan kewajib. Ibu mau tamma gak, mau ngambil rusuh juga oke. Karena dua-duanya dalilnya ada. Ini yang disebut ikhtilaf, perbedaan pendapat tapi sama-sama punya landasan gitu. Ya. Karena ini hari Jumat, punten laki-laki ganteng harus ke masjid. Ya. Sab awal harus intidor, memperbanyak sholat. Saya harus Jumatan ini. Mudah-mudahan kajian kita karena tidak ada judulnya walaupun ngacapruk kemana-mana, ada yang bisa dipetik arti, dituai hikmah, diurai makna untuk bekal tambahan ibadah kita berdasarkan ilmu. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan mengerjakan satu perkara tanpa ilmu. Ini ajalah doanya biar ilmu kita nambah. Rabbi yu. Rabbi. Ya Allah ya Rabbku. Zidni. Tambahkanlah kepadaku. Ilman. Ilmu. Warzukni. Rizkikanlah kepadaku. Fahman. Pemahaman. Allahumma anfa'na. Ya Allah berikan hal-hal yang bermanfaat bagi kami. Wa'alimna. Ajarkanlah kepada kami. Bima alam tana. Dari apa-apa yang kau ajarkan kepada kami. Wa'alimna. Ilmu bagi kami. Mayan fauna. Apa-apa yang bermanfaat bagi kami. Wazidna. Dan tambahkanlah kepada kami. Ilman yanfauna. Ilmu yang bermanfaat kepada kami. Berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Allahumma. Ya Allah. Ini. Aku. A'udzubika. Berlindung kepadamu. Min ilmi la yanfa. Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min qalbi la yahsha. Yang menyebabkan hati tidak khusyuk. Wa min nafsi la tasba. Yang menyebabkan nafsu tidak pernah kenyang. Wa min du'ain. Dan menyebabkan doa. La yustajabalaha. Tidak diijabah. La haula wala quwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bittaqullah faqad fajal muttaqun. Ikuti terus kajian, siapapun ustaz yang mengkajinya, jadikan Bandung lautan kajian dan semoga bermanfaat. Qul qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum wa la bu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.